Kami angkat kembali sebelum dari telepon, ada beberapa pertanyaan yang sama dan cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan salah satu kelompok keagamaan yaitu Syiah, ada beberapa syubhat yang dilemparkan oleh salah seorang tokoh mereka bahwasanya perbedaan Syiah dengan Ahlus Sunnah adalah perbedaan dalam penukilan hadis, di mana Ahlus Sunnah mengambil hadis dari para sahabat adapun Syiah mengambil hadis dari Ahlul Bait. Jazakallahu khair atas penjelasannya. Iya. Orang yang berkata seperti ini biasanya karena ada tujuan yang sebetulnya tujuannya ingin membela Syiah. Namun dikesankan seakan-akan bahwa Syiah itu adalah madhab yang tidak perlu diributkan. Subhanallah. Padahal kalau kita buka kitab-kitab para ulama dari dulu sampai hari ini, para ulama selalu mempermasalahkan keyakinan Syiah ini. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah sampai-sampai berkata apa? Ya, aku meriwayatkan hadis dari semua orang kecuali satu, itu orang-orang Syiah Rafidhah, karena mereka menghalalkan dusta. Penyimpangan orang-orang Syiah ini sangat fatal sekali. Yang pertama, bahwa mereka menuduh para sahabat kafir. Makanya, ya, lihat indikasi yang dia katakan tadi, Ahlus Sunnah meriwayatkan dari sahabat, sedangkan kami meriwayatkan dari Al-Bait. Kenapa dia mengatakan demikian? Orang yang jeli akan memahami seakan-akan mereka katakan, kami tidak mau ngambil dari para sahabat karena mereka kafir. Yang kami ambil cuma Ahlul Bait, ya subhanallah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu benar yang dikatakan oleh Al-Imam Syabi. Imam Syabi ini termasuk tabi'in. Ya, bahwa orang-orang Syiah itu lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Kalau Anda tanya orang Yahudi, siapa generasi yang paling baik dari kalian? Mereka menjawab, para sahabat Musa. Kalau kamu tanya kepada orang Nasrani, siapa generasi yang paling baik di antara kalian? Mereka menjawab, para sahabat Isa alaihissalatu wassalam. Tapi kalau Anda tanya kepada orang-orang Syiah, siapa yang paling buruk generasinya di antara kalian? Mereka jawab, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyadan billah. Mereka orang-orang yang sangat benci, bahkan doa-doa mereka, ya, ada doa laknat terhadap Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar disepakati oleh para sahabat bahwa keduanya adalah orang yang paling baik setelah Rasulullah SAW. Ya, setelahnya Abu Bakar, kemudian Umar. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun, yang mereka agung-agungkan sebagai imam Syiah, sangat mencintai Abu Bakar dan Umar dan menghormati mereka berdua. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menetapkan keimanan-keimanan para muhajirin dan ansar. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Orang-orang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan Abu Bakar dan Umar termasuk as-sabiqun al-awwalun. Jadi dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mungkinkah Allah menyatakan keridhaan kepada suatu kaum yang Allah tahu bahwa mereka akan mati di atas kekafiran? Abadan. Ya. Ini tuduhan terhadap Allah, seakan-akan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka dari itulah, ya, orang-orang Syiah mengkafirkan para sahabat. Makanya, ya, dia mengindikasikan kepada perkataan ini. Kami, ya, Ahlus Sunnah mengambil dari para sahabat, sedangkan kami mengambil dari Ahlul Bait, ya subhanallah. Apakah para sahabat kalian tidak ambil? Apa sebabnya? Karena kalian mengkafirkan para sahabat. Padahal para Ahlul Bait dahulu seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain dan keturunannya, tidak ada yang mengkafirkan para sahabat. Ya, bahkan para ulama semua bersepakat bahwasanya Abu Bakar adalah, ya, manusia yang paling baik setelah Rasulullah, kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Uthman, kemudian setelahnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Oleh karena itu Imam Malik, ya, berdalil dengan ayat surat Al-Fath ayat terakhir untuk mengkafirkan orang-orang Syiah Rafidhah. Itu Allah berfirman, ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Dan permisalan para sahabat di dalam Injil seperti pohon yang mengeluarkan tunasnya, lalu ia tumbuh begitu bagusnya, membuat kagum para petani dan membuat marah orang-orang kafir. Kata Imam Malik, siapa yang marah terhadap para sahabat, maka ia masuk dalam ayat ini, yaitu orang-orang kafir. Ya, dan orang-orang Syiah sangat marah terhadap para sahabat. Bahkan mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Ya subhanallah. Di antara penyimpangan mereka, bahwa mereka mengatakan Al-Quran yang ada yang kita baca sekarang ini tidak lengkap. Yang lengkap itu yang ada pada imam-imam mereka. Bukankah ini penghinaan terhadap Islam? Ya, seakan-akan bahwasanya kitab suci Al-Quran itu sudah tidak suci lagi. Kalau begitu, ya janji Allah itu bohong dan dusta. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr dan kami pula yang akan menjaganya. Ya, ya subhanallah, keyakinan seperti ini sangat merusak sekali. Ya, bagaimana akan dikatakan bahwa Syiah itu seperti madhab-madhab yang lainnya? Padahal madhab Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya adalah Ahlus Sunnah. Keyakinan mereka satu. Mereka semua menghormati para sahabat dan Ahlul Bait. Mereka semua menghormati ya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Aisyah radhiyallahu anha. Sementara Syiah ya mengkafirkan Aisyah. Bahkan mereka memastikan bahwa Aisyah itu ya dalam api neraka. Bahkan mereka senantiasa mencaci dan melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Ahlus Sunnah meyakini bahwa orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari hadis Amr bin As, bahwa ia berkata, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Aisyah. Ya Aisyah yang dicintai oleh Rasulullah. Makanya ya, orang yang cerdas memahami perkataan orang tadi ya, bahwa Ahlus Sunnah katanya mengambil dari sahabat sedangkan kami mengambil dari Ahlul Bait, tampak dari situ tercium ya akan kebusukan mereka. Bahwa kalau begitu, karena kami tidak mau menerima dari sahabat, berarti konsekuensinya menurut mereka bahwa para sahabat itu tidak boleh terima hadisnya karena mereka kafir. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Orang yang mempelajari akidah Syiah yang akan dapat membedakan ya bahwa mereka adalah firqah yang paling sesat di dunia ini ya, dalam tubuh-tubuh umat Islam. Bahkan Syiah Rafidhah telah dikafirkan oleh banyak para ulama. Makanya benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama di zaman ini, bahwa orang-orang Syiah ketika mereka lemah, mereka itu yang menyerukan apa, perdamaian, persatuan sunnah Syiah. Tapi ketika mereka kuat, mereka akan habisi Ahlus Sunnah sebagaimana itu terjadi di Iran dan di beberapa tempat. Nah,